Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayih, para kiai, para habaib, para sepuh, pini sepuh ingkang estu kaula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, pejabat TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat nanti dasmu minggiro raketa kok ya karang lo idul sedulur sakmodari nggih kula wau bingung kursine iki model apa lungguh ning tengah atos iki lak kursi sarimbit kudune karo kimcil ning kene. Iki ya lucu meneh kursine gedhe tegane cewilik. Mosok karo ndasmu gedhe ndasmu. Kayak tutupin jijiki banget ta iki. Kang, iki dudegan, iki aku cetok radoyan, iki cengkir, iki kecing, iki kan, iki kecing kaya uyuhmu iki. Kamu pekok sih, cina diganti. Kui radegan, iku jenenge cengkir. Lah, aku mau pede, lungguh tengah belek bono kayu. Malah kaya manten iki. Kuwi arepe ngopo meneh? Apa? Oh, ganjel. Oh, nek ndasmu nggih ganjel kene ya ora apa-apa. Iya. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, dimanapun anda duduk, ada yang di lapangan, ada yang di kursi, ada yang di bawah pohon, termasuk di sana jamaah little body mergorang anggo kloso niko little body silite gatel kelebon wedi. Mudah-mudahan dimanapun anda duduk, insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngopo meneh. Pisan meneh tak giyebuk ndasmu. Ganggu we wong ngaji. Wis tegane salah. Bapak ibu yang saya muliakan, betapa kemudian umat Islam itu diajarkan untuk sangat berhati-hati. Sesuatu yang kelihatannya besar belum tentu menyelamatkan kita. Tapi kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya sepele justru menyelamatkan kita. Maka disitulah kita dituntut untuk berhati-hati di dalam beramal dan beribadah. Saya sering mengatakan begini, dari ribuan majelis taklim dan pengajian yang saya hadiri dan saya datangi, saya tidak pernah tahu mana dari majelis taklim itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada pengajian saya datang, saya tidak pernah tahu di antara sekian yang saya datangi mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan dengan satu kisah. Ketika ada seorang kiai mati, meninggal dunia. Begitu sang kiai ini mati, semua orang ngerasani. Semua orang mengatakan, pasti Pak Kiai ini husnul khotimah. Kenapa? Karena amalnya banyak, pondoknya banyak, santrinya banyak, istrinya banyak. Di Jawa Timur itu istri satu belum dipanggil kiai. Istri satu itu baru ustad. Kalau istri dua, Syekh. Contohnya Syekh Puji. Kalau kiai itu istrinya tiga atau empat. Kalau istrinya delapan, Eyang. Contohnya Eyang Subur. Delapan. Kenapa Eyang Subur giginya habis? Kakean mentil. Mergo untune entek. Pak Kiai ini, oh kurang ajar toh. Oh Gus Miftah untune utuh, berarti ra tahu. Jarang. Begitu mati, kemudian dikuburkan. Beberapa tahun kemudian ada santrinya yang bermimpi. Mimpi melihat Pak Kiai ini amalnya belum diterima oleh Allah, alias gantung antara langit dan bumi. Amalannya belum makbulah, belum diterima oleh Allah. Dalam mimpi tersebut, sang santri bertemu dengan kiai. Santrinya menangis di hadapan sang santri. Kemudian sang santri bertanya kepada kiai, "Kiai, kenapa Anda menangis? Bukankah Anda orang baik? Tapi kenapa amal Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh kiai ini, "Nak, memang benar amalku banyak. Memang benar majelis taklim yang kudatangi banyak, santriku banyak, jamaahku banyak. Tapi aku menyepelekan satu hal, Nak." "Apa itu, Kiai?" "Saya dulu pernah diundang pengajian. Sama panitia dikasih makanan dan minuman. Saya makan. Begitu pulang, gigi saya sililitan." Sililitan ini bahasa Indonesianya apa ya? Kok silet gitu? Selilet kok silet? Seliliten. Bahasa Indonesianya apa? Yo seliliten. Gigi saya mengganjel, yo ora kepenak. Kok gigi mengganjel? Hai ping. Para kimcil rahimakumullah. "Ada serilet di gigi saya. Karena serilitan, saya pulang. Di tengah jalan saya melewati rumah yang ada pagarnya dari kayu. Tanpa minta izin kepada yang punya rumah, saya ambil kayu secuil dari pagar itu untuk membersihkan gigi saya. Begitu saya bersihkan, saya buang. Ternyata apa? Yang punya rumah ini tidak ikhlas. Gara-gara yang punya rumah yang ada pagarnya, saya ambil kayunya secuil, tidak ikhlas. Ternyata itu yang menjadikan penyebab amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya apa? Begitu bangun, santri ini nangis. Apakah santri ini kasihan dengan Pak Kiai? Enggak. Santrinya mikir, "Lah Pak Kiai saja yang amalnya banyak, gara-gara kayu secuil amalnya tidak diterima oleh Allah. Lah piye bapakku ning Kalimantan gaweane maling kayu?" Saya mau bilang, kita jangan pernah menyepelekan hal-hal sekecil ini. Kita kan sering kadang-kadang menyepelekan. Contoh, Anda pernah beli kacang godok? Beli kacang godok 5.000. Tanpa minta izin kepada penjualnya, kita ngicipi, plek plek plek. Kalau itu penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Hati-hati. Kita beli buah, sing dituku rambutan, sing diicipi kelengkeng. Pernah seperti itu? Alah ya pernah. Rambutane 2 kilo, sambil nunggu timbangan kita makan kelengkeng. Kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Saya kasih contoh lagi. Ibu-ibu penjual warung, ada orang belanja habis 9.500, bayar 10.000 karena enggak ada kembalian 500 diganti dengan permen. Sering seperti itu? Sering. Kalau itu yang beli tidak ikhlas, hati-hati. Waduh, kula munggah panggung nganggo tongkat, kiai gondrong nganggo tongkat. Ngoten iki ta? Lak nganti kula ra ikhlas, hati-hati. Jaluk ngapura kowe karo aku. Ini perkara sepele. Tetapi ketika kita tidak berhati-hati, semuanya akan ada hisabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memandang remeh sesuatu yang kelihatan sepele. Alhamdulillah koyo ngene paling dosane titik. Amalku wis akeh kok. Itu justru kadang-kadang yang menyengsarakan kita. Setan itu menggoda kita dengan banyak cara. Bagaimana kemudian kita benar-benar menjadi orang yang sombong dengan amal yang kita lakukan? Enggak boleh. Makanya ketika saya masuk kepada teman-teman di lokalisasi, saya menempatkan diri saya sama dengan mereka. Artinya apa? Sama hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa. Karena bagi orang yang suci, Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan merasa suci. Allah paling tahu di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Jadi kalau saya masuk ke lokalisasi, saya bilang sama mbak-mbak begengge, "Mbak, posisiku sama posisimu sama. Derajatku sama derajatmu sama. Siapa? Orang-orang yang sama, penuh dosa. Kamu punya dosa, saya punya dosa. Karena saya meyakini orang suci sekalipun pasti dia punya dosa. Dan orang dosa sekalipun pasti ada kesucian di dalam hatinya." Maka jangan kemudian meremehkan. Oh, saya jadi teringat ketika ada seorang kiai bilang kepada santrinya, "Nak, hari ini kamu sudah lulus. Kalau kamu bisa menjawab ujian saya yang terakhir, saya nyatakan kamu kelulus dari pondok pesantren." Apa ujiannya kiai? "Coba kamu keluar dari pondok, carilah orang yang lebih buruk daripada kamu." Akhirnya santri ini keluar, ketemu pemabuk. Dia mengatakan, "Ini orang lebih buruk daripada saya. Kenapa? Saya tidak pernah minum, dia setiap hari minum. Dia setiap hari begini, bukan takbir, bukan sholat, tapi pakai galon. Sementara saya gak pernah minum, berarti orang itu lebih jelek daripada saya." Begitu dia mau ngadep kiai, dia mikir, belum tentu pemabuk itu lebih jelek daripada saya. Maka kalau di kampung ada pemabuk itu tidak saya benci, tapi saya datangi. "Wes, ning kene ora usah mabuk, malah gawe paguyupan pangunci." Apa kuwi pangunci? Paguyupan ngunjuk ciu. Sing diombe cifas, ger matamu kuwi ger. Sing diombe cifas, ciu plastikan. Wah, kering ngombe karo nyanyi. "Ngombe ciu sabotole, bapak turu ketok jempole." Oh, ana cah iki. Gerene, gerene, gerene. Sapa jenenge iki lali aku? Sapa? Hasim, Hasim. Kowe kok saya suwe saya ireng ta, Sim? Begitu lihat orang mabuk, dia pengen mengatakan ini orang jelek dari saya. Dia mau ketemu kiainya, batal. Oh enggak, saya enggak boleh mengatakan pemabuk itu lebih jelek daripada saya. Karena bisa jadi di akhir hidupnya dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalan lagi ketemu pencuri. Dia katakan, "Jangan-jangan ini orang yang lebih jelek daripada saya." Kenapa? Karena dia pekerjaannya mencuri. Begitu dia mau sowan kiai, dia mikir lagi, "Oh, belum tentu pencuri itu belum tentu lebih jelek daripada saya." Kenapa? Karena bisa jadi di akhir hidupnya dia bertobat dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia ketemu prostitusi, ketemu PSK, ketemu WTS, ketemu pelacur, ketemu begengge, ketemu lonte. Begitu dia bilang, "Ini pasti lebih jelek daripada saya." Kenapa? Karena setiap hari dia jualan kroto, sementara saya tidak pernah membelinya. Akhirnya apa? Begitu dia mau pulang, bilang sama kiai, "Ini PSK lebih jelek daripada saya." Batal. Sampai hari berikutnya, dia datang kepada kiai. "Kiai, saya nyerah." "Kenapa kamu nyerah?" saya tidak mampu menemukan orang yang lebih jelek daripada saya. Artinya apa? Barangkali sayalah orang yang paling jelek. Apa kata kiai? Selamat, kamu lulus nak. Artinya apa? Orang yang baik itu adalah orang yang merasa dirinya yang paling jelek, bukan yang paling baik. Maka orang yang sok punya dosa, merasa punya dosa, itu lebih bagus daripada orang yang merasa sok suci. Orang yang merasa salah, itu lebih benar, lebih baik daripada orang yang merasa benar. Makanya bapak ibu kalau di rumah, please rebutan salah, jangan rebutan benar. Tak takon karo wong kene. Biasanya jenengan rebutan salah napa rebutan benar? Rebutan benar. Biasanya rebutan salah napa salah-salahan? Salah-salahan. Salah-salahan. Saya kasih contoh seorang perempuan yang masuk surga pertama kali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Ummu Mutiyah. Rasulullah mengatakan akan ada seorang perempuan masuk surga pertama kali. Siti Fatimah penasaran. Siti Fatimah itu kan anak tercintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pede, barangkali saya. Ternyata dugaan Fatimah salah. Perempuan yang masuk surga ini namanya Ummu Mutiyah, yang tinggal di tengah padang pasir. Bagaimana ceritanya? Saya tunggu sampai degannya datang. Orang teko-teko to yo. Oh cik menek. Lah wong yo panitiane pekok reso mbedokke degan karo cengkir kok. Lah cengkir lah rasane kaya uyuwe Hasim. Cie Hasim ngelirik kimcil kae. Ah. Sorry Sim, kamu sama mbak-mbak kimcil itu beda pemikiran. Hasim mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Oi, degane teko. Akhirnya apa? Sama Siti Fatimah dicari. Endi wong wedok sing jenenge Kanjeng Nabi mlebu surga dhisik dhewe. Wujude kaya ngopo? Tak goleki. Akhirnya Siti Fatimah mendatangi rumahnya Ummu Mutiyah. Siapa nama mamanya, Bu? Ummu Mutiyah. Maka di Jogja saya punya pengajian namanya Mutiyah Solehah. Begitu datang di rumah ini, didodok pintunya sama Siti Aisyah, sama Siti Fatimah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab dari dalam, man fil bab, siapa di pintu? Ana, Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu inginkan? Kata Ummu Mutiyah, wahai engkau yang di dalam rumah, Ummu Mutiyah, saya mau silaturahmi dengan engkau. Apa jawaban Ummu Mutiyah? Sorry Fatimah, saya tidak bisa menerimamu. Kenapa? Hari ini saya belum minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu. Subhanallah. Pulang, besok saya minta izin sama suami saya untuk bisa menerima kamu, wahai Fatimah. Fatimah pulang dengan penuh kekecewaan. Hari kedua Fatimah datang membawa anaknya si Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab, siapa di pintu? Aku bersama anakku si Hasan. Apa jawaban si Ummu Mutiyah? Ummu Mutiyah, Fatimah, sorry, hari ini saya hanya minta izin kepada suamiku untuk menerima Siti Fatimah, tidak untuk anaknya si Hasan. Akhirnya Siti Fatimah pulang lagi. Hari ketiga Siti Fatimah datang membawa anaknya Hasan dan Husain. Siapa di pintu? Saya Fatimah. Dengan siapa? Hasan dan Husain. Apa jawaban Ummu Mutiyah? Silahkan kamu besok kembali datang ke sini, wahai Fatimah. Hari ini saya hanya minta izin untukmu dan si Hasan, tidak untuk si Husain. Subhanallah. Akhirnya yang keempat kali Fatimah datang diterima oleh Ummu Mutiyah. Didelokke karo Siti Fatimah. Iki wong ki amale apa to kok nganti mlebu surga dhisik dhewe. Dinteni. Enggak ada yang istimewa, Bu. Pile. Aja nampa tamu lak bojomu ora. Ora menehi izin. Ada suami, enggak ada suami. Kalau enggak ada izin dari suami, enggak boleh terima tamu. Ora kaya awakmu bojone lunga malah nyanyi-nyanyi. Ger minggir. Aja nengah-nengah. Mampir-mampir bojoku ra ning omah. Hasim liwat. Oke. Codot dilawan. Cacah. Tanjung Perak praune kobong, monggo pinara omah kula nembe kosong. Masa diati. Codot dilawan. degane teko. Iya, wayahe, wayahe. Wah. Katoke apik, jin, setan, demit, iblis iki ya. Oh, cenorone cengkir, iki goblok kok mriki jenenge cengkir. Rono iki kaya uyuh sapi rasane. Ya wis terima-terimake. Cilik cengkir. Iki apa meneh? Kopi. Iki kopi bidone apa? Oh, iki wis adem tur encer. Ya kenging kowe wae. Oh, aja. Ngene. Untuk Hasim saja. Kalau gak minggat nih, kalau ngapa? Mangga Pak Kiai diunjuk. Kalau ingin ngaji teng Semarang, ngono bocah tak enek kopi, mulai wangi reso ngaceng. Delok. Orang-orang Sim. Moga-moga mulai pengajian Hasim langsung rabi. Amin. Rondo anak 15. Akhirnya apa? Dilihat oleh Siti Fatimah, di mana kelebihan perempuan ini? Kenapa Rasulullah mengatakan dia ahli surga dan bahkan masuk surga pertama kali? Sampai satu siang si Ummu Mutia masak. Begitu dia masak, dihidangkan di atas meja makan, di samping makanan itu dikasih cambuk satu. Siti Fatimah takon, "Lah iki ngopo e? Masak makanan ada cambuknya." Gegek bojone tukang reok. Dinteni. Akhirnya apa? Di samping meja makan itu ada cambuk, ada handuk. Siti Fatimah memberanikan diri bertanya kepada Ummu Mutia, "Wahai Ummu Mutia, handuk itu untuk apa?" Dijawab kalis Ummu Mutia, "Handuk ini kupersiapkan kepada suamiku. Ketika suamiku pulang kerja dalam keadaan berkeringat, akan langsung aku basuh badannya dengan menggunakan handuk ini." Eh, wong lanang babatan, tak takon bojomu yang ngono kuwi. Eh, ngendi? Oh, karang lo. Jambon. Ora mungkin wong karang lotok sak menike ra mungkin. Jambon. Ya wis diganti kecamatan Ping. Ibu-ibu Jambon. Bapakmu, bojomu lak mulih kerja kira-kira mok lap apa ora? Ora, malah mau onek-onek ki yo hooh. Ini Ummu Mutia. Bayaran apa ora, Pak? Ora. Rasumbut dadi wong lanang. Ummu Mutia ketika suaminya datang dilap. Kemudian pertanyaan kedua, "Lah kuwi pecute dinggo apa? Cambuknya untuk apa?" Apa jawaban Ummu Mutia? "Ketika suamiku makan makanan yang kuhidangkan di hadapanku dan dia tidak senang dengan masakan yang aku hidangkan, maka kupersilahkan suamiku untuk mencambuki punggungku dengan cambuk itu." Masya Allah, kok ono wong wedok kaya ngono. Ayo, iki ono sing kaya ngono langsung tak rabi bengi iki. Ayo, ora ono tak kandhani. Kowe ngopo rondo ngacung? Rondo malah ngene. Sing ngacung Hasim, teneh jeruk, minum jeruk. Ini Ummu Mutia, dia menjaga sekecil apapun. Maka layak kiranya ketika Ummu Mutia ini mendatangkan ridho Allah dan pada akhirnya masuk surga pertama kali. Bu, bu, pengen mlebu surga dhisik dhewe? Siap dipecuti boyokmu? Ora mungkin. Kowe mulih ngomong karo bojomu, "Mas, mulai sesuk lak jenengan ora seneng karo masakanku, boyokku mok pecuti rapopo." Delala bojone ora kaya bojone Ummu Mutia. Oke. Sempal boyokmu. Tapi wallahi, mang takon karo bunda mumpung tasik teng Ponorogo. Kula niku rumah tangga wis 15 tahun. Sekalipun saya tidak pernah menghina, nyacat, mencela mencaci masakan apapun yang disuguhkan oleh bunda kepada saya. Karena saya ingat betul, soal panganan niku persoalan sepele, tapi lak dinyek wong wedok loro atine. Nggih napa mboten? Menolak kula ngempet. Ngempet. Pripun, Mbah? Enak. Padahal suguh sayur kasinan. Takoni pripun, Mbah, sayure istimewa. Jikok titik wis krasa. Aja mok onek, sayure kasinan mesti kakean upil jiji. Kula suguh sego kula niku lak paling ra seneng sego lemes. Terlalu lemes. Bojo kula takon, pripun Mbah sekule istimewa, Bun? Lah pripun urung tak mamah wis kolu. Suweneng ngono iki, asik sesuk masake lemes meneh matamu. Ora sawang sule sing lanang njaluk sambel bawang sambel ki takoni karo sing wedok. Pripun Pak sambele pedes, Bu? Ning luwih pedes cangkemmu umpamane. Jon. Ternyata bayang kecil ini mampu mendatangkan ridho Allah. Saya kasih contoh, betapa kemudian sholawat itu ibadah yang paling sepele. Tapi ternyata banyak orang yang terselamatkan gara-gara bacaan sholawatnya. Ono wong mati. Wong mati niki iki kewaliane karo kiai mau. Lah kiai mau ketok e apik tapi amale tampa karo Gusti Allah iki sak wangsule. Iki nyuwun sewu ahli maksiat kelase amar makruf nyambi mungkar. STMJ, salatnya terus maksiatnya jalan. Pokoknya salate hoo, maksiate hoo. Persis kaya binaan kuning sarkem lonte-lonte kuwi. Ya nglonte, ya salat. Nglonte, salat. Nglonte, salat. Mben bengi. Lah aku ngerti dhewe wong aku ndelok kok ana. Soalnya ono sing curhat kene kula pas pengajian, Pak Kiai mau tanya, kenapa Nduk? Saya tiap malam nglonte, tapi sing nglonte saya subuhan, malamnya saya nglonte lagi, terus subuhan lagi, terus pengajian, terus nglonte lagi. Gimana? Wis, lak kowe jek seneng nglonte aja nganti ninggalke salate. Salat nglonte, salat nglonte, salat nglonte. Lah pripun Pak Kiai ora apa-apa, tugasmu kuwi gawe malaikat piye carane mumedase aku ngono. Lho lak nglonte lak mesti ana rambunge, ra mungkin seumur hidup nglonte, ora mungkin. Nglonte kok umur 70 tahun. Nah, tenek STMM setengah tua meh modar. Ora mungkin. Sing tobat alhamdulillah kathah. Alhamdulillah. Dadi ora ana, Pak. Umpama kula iki ora sombong, ora gaya. Tak pikir wong sing paling sabar ngurusi wong mabuk, ngurusi wong nglonte, niku kaya kula mesti jarang. Wong kula niku ana lonte nangis-nangis. Kuwi ngopo? Anak kula dereng bayar SPP mergo kula nglontene ra payu. Ya tak kei duit. Ning yo ora tak keloni matamu. Mosok ora keloni. Emangnya gua cowok apaan? Kiai padha Ki Hasim. Monggo Pak Kiai dinjuk. Akhire napa? Orang yang maksiat ini mati. Begitu mati, ada empat perlakuan orang hidup kepada yang mati. Satu, ngedusi. Jenazahnya didusi. Kenapa? Mau mati didusi? Soalnya reso adus dewe. Dusi. Bar didusi, kafani. Bar dikafani, sholati. Bu, sholat jenazah pirang rokaat. Ajur. Salat jenazah 5 rakaat. Mbak-mbak ping. Sing ngomong salat jenazah 5 rakaat jangan pernah kamu jadikan suami. Salat saja tidak diperhatikan apalagi kamu. Iya. Salat jenazah. Akhire wong sing mati salat jenazah. Apa? Praktek salat jenazah yuk. Jenazah iki mesim, kaya kene ya. Rampung disolati mau dimakamkan kemaleman. Tidak dimakamkan nunggu keesokan harinya. Mila kula paling seneng kene Ponorogo. Ponorogo iki budayane apik. Ana wong mati langsung dikubur kuwi. Kuwi bener. Kadang-kadang ana wong mati ngenteni dulure ning Kalimantan. Apa lak dulure iki teko apa urip meneh lak ya ora kok. Kubur langsung. Tergesa al ajalatu minas syaiton. Tergesa-gesa itu setan. Tapi ada beberapa tergesa-gesa yang itu justru bagus. Tergesa-gesa nyuguh tamu. Nggih apik. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra ana tamune berarti sing di omah ra tau srawung, tamu ra disuguh nyelekutis. Milone tamu langsung disuguh. Duwene sego segani. Duwene wedang wedangi. Duwene jarang jarangi. Duwene gorengan suguhke sak wajane. Duwene kopi kopini. Duwene susu susane. Apik niku. Ora iki ra susu iki kopi. Aduh nyemplung. Iki kopi, bukan kopi susu. Karena kalau kopi susu itu enggak enak. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Makane lak disusuh kopi susu tak akali, kopine tak ombe, susune tak cekeli. Tergesa-gesa bayar utang, wi rungokno sing gawe utang. Wi tergesa-gesa setan tapi bayar utangi malah ape? Tergesa-gesa bayar utang. Mila niku wau, kok utang jatuh tempone tanggal 15, tanggal 10 wis bayar, kuwi luwe apik. Tergesa-gesa ngubur jenazah, cepat. Keempat, tergesa-gesa menikahkan anak perempuan. Kuwi apik. Lah, bocah wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok ra payu bosok. Mila segera dinikahkan. Wa yuzawwijahu idza adraka. Weh, sing jilbabe ping tak dongake muga-muga bojone kiai. Rambute gondrong. Yes. Woi, iki ra lagi ra kimcil iki cah TK iki. Dadi lan jenengan duwe anak wedok niku disunahke ndang dirambeke aja ditunda-tunda. Hati-hati wong wedok saiki niku jenise ana telu. Iki sing bobrok metu kok panggung iki. Iya ya. Oh, arepe nguyuh, arepe nguyuh. Ono wong ngaji wirawiri. Wis tuwa jakete kuning. Oh, pindah nggon. Cie isin. Alah. Ngomong arepe nguyuh ngomong. Maklum wong tuwa beser. Kuwi lak nguyuh mesti suarane piyoh ngono to lho. Yo lak sing cah cilik-cilik niku lak beda. Yes. Lak yo piyoh. Kok kompresor. Lah wis tuwa lak kelepe lak yo beda. Eh? Ora kok ya kuwi mau kelepe jebol. Lak cah 6 yo. Yes. Bon. Kowe iki mau ngomong uyuh ngomong apa ta iki mau? Kesusu ngrabeke anak wedok. Eh wong Jambon, eling-elingen wong wedok iki jenise ana telu. Siji, ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nona. Loro duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing paling repot nomor telu, duwe anak tapi ra duwe bojo jenenge Nyahnyo. Soalnya kula tahu diparani tiyang Jakarta. SMA kelas loro meteng telung bulan. Moro ning pondok kon golek ke bojo. Gus, mang golek ke bojo anak kula. Loh, lha napa meteng? Sing ngetengi sapa? Kula nggih mboten ngertos mang takon dhewe. Nduk, wis sing ngetengi sapa? Kula mboten ngertos, Gus. Lah pripun wong bareng-bareng? Ya Allah. Meteng bareng-bareng. Niku jenenge ora jamaah, salome. Satu lubang rame-rame. Loh, nyatane kok moro ning pondok. Kula kandha nggih angel. Pun sing gelem ngrabi anakku tak wenehi mobil, tak wenehi omah. Kula aja nggih angel to, Bu. Wong anake meteng kon goleki bojo. Malah kandhane napa? Yen ra ana sing gelem nggih pun anak kula kagem Gus Miftah mawon. Ya Allah. Kiai diwene bekas e codot ya ra mungkin. Nggih, kesusu ngubur jenazah, kesusu nyuguh tamu, kesusu ngrabek anak wedok, kesusu bayar utang. Ini nunggu diwacake tahlil, diwacake Yasin. Begitu maca tahlil anak ini ku keturun ngimpi ceritane niku. Napa ngimpine? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi jenazah almarhum. Jenazah almarhum. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kain kafannya dibuka, kemudian nyuwun sewu. Niku lali. Begitu wong niku mati, wajah niku ireng peteng dedep. Irma irenge masya Allah. Pokoknya saingan karo Hasim lah podol. Wah niki wangi putih, begitu mati raine ireng, black sweet, ilang sweete karek black. Begitu wajahe sing ireng niki wae dibuka kain kafane kali Kanjeng Nabi, diusap nganggo astane Kanjeng Nabi. Begitu diusap, wajah sing maune ireng niku wau berubah menjadi putih berseri-seri, harum mewangi sepanjang hari. Akhirnya anake takon karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, napa jenengan dugeni bapak kula paring syafaat kagem bapak kula? Apa jawaban Rasulullah di dalam mimpi itu? Rasulullah menjawab, bapak mungkin memang ibadahnya pas-pasan, bahkan cenderung kurang, tapi bapak mungkin wong paling seneng karo aku. Buktinya apa? Setiap saat, setiap waktu menyebut namaku, membaca solawat untukku. Kita sepele to. Akhirnya napa? Begitu tangi, bocah niki ra percaya karo ngimpine. Kain kafane bapake dibuka, begitu dibuka bocah yang bengok. Wow, silau men. Caca. Mila jenengan sing amale rumangsa kurang niku mangakeke selawat. Sak selawat-selawate. Apa menene iki musim haji? Mangkatake selawat. Miturut Mbah Idris Lirboyo niku nyuwun sewu, jenengan pengen munggah haji gampang, mang sregepke maca selawat sak derenge turu. Ping pinten? Ping 100.000. Tegese ping 100.000 niku mang waca aja nganti turu. Nyuwun sewu, ora kudu rampung wacanen nganti mripatmu turu. Kan ora perlu dawa-dawa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak le. Iki lho, bocah-bocah sing rumoso kakean desa iki. Aku ngomong ini karo Mbak-mbak PSK. Kula napa Gus amalane? Kowe nunggu tamu kae to, Nduk. Lak tamu murung teko maca selawat. Dadi mbak-mbak lonte nek ning jero ruangan ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi rasa bengok-bengok ngono jero pelonten, sallallahu ala Muhammad. Tamune ya mulih kabeh. Malah ambiar. Lho lah kula niku pengalaman teng lokalisasi niku, Pak. Ceritane macem-macem niku. Saat ini mbak-mbak lokalisasi ini bareng ngaji kali kula dandan ini karo ndonga, ya Allah mugi-mugi panjenengan mboten namung ngapike rupa kula, ngapike akhlak kula. Jajal niku PSK lho, awakmu malah ra tau ndonga. Ayo kepiye kuwi? Jadi mereka itu biasa ning room karaoke mbak-mbak LC nunggu tamu datang. LC iki purel iki lho, perempuan rela diusel-usel. Lah ning kene PK, pemandu karaoke, PL pemilih lagu. Pekerjaannya di mana? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya apa? Mewarnai apa? Kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaannya apa? Karaoke, katok rok dibuka, oke. Pakaiannya modelnya bupati, buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda sekitar wilayah, dada. Roke SMS silite metu silite. Wow. Kula iki mlebu ning jero rum niku tak delok. Wedo ngapa, Nduk? Do selawatan kok kepiye? Ya Nabi salam alaika. Kene nah. Aku betul mlebu. Masya Allah. Yes. Pengen matamu kuwi ya ora mungkin aku pengen. Ya ngempet tok. Oh. Karena aku tau ngomong tok, pengen apa mboten Gus? Pengen. Terus pripun? Ngempet. Mosok kiai kaya Hasim ngacengan. Ora mungkin. Sem, ora mungkin. Maka malam hari ini akan saya kasih trik, akan saya kasih cara bagaimana kemudian kita bisa menjaga amal-amal kita, baik yang besar maupun yang kecil. Karena ingat, fa may amal miskola dzarratin khairan yarah, wa may amal miskola dzarratin syarran yarah. Sebesar sekecil apapun amal itu pasti akan ada balasannya. Perbuatan buruk pasti akan dibalas, perbuatan baik pasti akan dibalas. Maka malam hari ini akan saya sampaikan supaya awake dirang remehke amalan-amalan. Pripun carane? Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ya, engko sarungmu tak ijoli sing anyar. Santai wae. Wingi kopiah. Saiki sarung, sesuk ketemu meneh sempak. Anyar kabeh kowe sem. Supirku jikoke dompetku ning mobil kana. Tak bayar Hasim. sarungnya kaya ngono sakit banget aku. Sarungnya ngelinting kaya tapi mbokmu sih. Melu ngaji gue sementara sing gagah ngono, aja yang ngahingi. Gue seru pomo kaya kota infak. Ya, boleh apa? Boleh bayar rok padahal. Lah modalmu apa? Wong suaramu kowe ngentote fales kok. Duh, ora ana duwite iki. Ora ana ya, Sim. PHP matamu. Kiai PHP. Rego sarung piro? Piro? Piro? Cangkem musim sing. Sarung koyo ngene 1 juta yo ora mungkin kok. Iki lho, arep diapekei malah ngapusi kiai. Yo nyo siji meneh mesake aku. Ora oleh sarung tak ajar kowe. Aduh, ora iso ditarik ya, Sim. Kowe iki pengajian ra urun cerewet. Apa? Aduh jago, baleke. Omel lagi tuku begengge awas kon. Loh, kuwi ning sarekem tura, sarekem 200 kok. Kuwi 300 kok. Muga-muga pinter golek duit. Iya. Duit monopoli. Cie-cie mbake langsung lirik Hasim. Iya. Dia berharap ditraktir sama Hasim. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kula nate survei. Apa yang kemudian kadang-kadang kita itu hati kita tidak bisa istiqomah. Tidak mau mendatangi tempat pengajian dengan istiqomah. Atau kadang-kadang kita sudah menjadi orang baik tapi meremehkan hal-hal yang kecil. Kula niku survei. Maka benar kenapa hati ini dalam bahasa Arab namanya kolbun. Kolgum kolbun kuwi artine bolak balik. Ora kalbun yo, lak kalbun artine kowe ngomong asu aja ndelok aku. Ora ana asu ganteng ora ana. Asu ki ngene iki. Ora apa-apa 300.000 kok. Sim, maju titik. Men asumu ketok. Iki 300.000 nyanyi nganti subuh soalnya. Bar iki lagune nganu Sim yo. Mundur alon-alon. Ya. Iki lagune mundur alon-alon kaya piye Sim? Orang mundur alon-alon ke lagu ini biar judulnya lali aku mergo sadar aku sapa yang ngerti wong rupamu kota infak jadi Bapak Ibu rahimakumullah hati ini ku sing bolak balik menungso ini ku sing paling kata apa ternyata mergo babakan dunyo kadang-kadang nyuwun sewu awai dewen duwe kekarepan kemarang pangeran kok orang diijabah karo pangeran kuwi sing goyang-goyang atine awai dewe iki ngoten niku. Mila dalu menika jeng kula wacake satu kaidah saking kitab Al-Hikam tulisan Ibnu Athaillah As-Sakandari supaya jenengan iki urip rasa karepe dewe tapi kudu manut karo aturane Gusti Allah. Bola-bali aku tau matur. Urip kuwi rasa kakehan ngatur, urip kuwi wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Kene pejabat sing paling dhuwur napa niki? Mbok kula ketemu Pak Bupati ning dalan. Iki sapa ning kene? Pak Camat? Sapa? RT, RT sing bener RT. RT niku mlebune surga luwih dhisik daripada gubernur. Tenan. Soale napa pilihan gubernur nganggo dhuwit, pilihan RT belas rano dhuwite. Milo jenenge RT, napa niku RT rekoso terus. Masuk Pak Eko. Milo sak gon-gon RT niku kelas fitness. Napa niku fitness awake fit atine nenes. Muga-muga so Hasim dadi Mbah Mudin. Pantes kok mong rupane kaya bandoso kok. Ora apa-apa, 300.000 ora apa-apa. Tambahi engko nang wae sih, tak dong tak tambahi. Muga-muga kowe mulih langsung rabi sih. Sok kowe rabi ngomong aku tak kaya mas kawin, ya ra. Seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Hasim rabi tak nyanyi kembang kantil loh. Kembang-kembang kantil manten nanyar direng bedil ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene ana kae. Uyo ngono pengajian kok ngomong pentil ora kena. Loh aku nyetake kuwi kok. Kan aku ora ngomong, aku kene kok kowe ngomong ngono. Ora kena, ya ora. Lah pengajian aku ngomong pentil, dosa. Apa kaidah dalam kitab hikam? Niki rungokno. Niki lho kadang-kadang awake dhewe niku atine bolak-balik. Kadang-kadang rumangsa dongane dereng diijabah, panjaluke dereng diterima, hajate dereng dikabulke, permintaannya belum dikasih oleh Allah, maka kemudian merubah suasana hati kita yang tadinya baik kadang-kadang tidak menjadi baik. Kula wacake dalile. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilhai fi du'a mujiban liyasika. Janganlah keterlambatan Allah ketika mengabulkan doa-doamu, ketika mengijabah permintaanmu, mujiban liyasika, menjadikan kamu berputus asa. Kenapa kita tidak boleh berputus asa? Fahuwa dumina laka al ijabah, karena sesungguhnya Allah menjamin akan mengijabah doa-doamu. Jadi rono dungo sing rati ijabah kita kan. Tapi ingat, ngijabahnya carane pripun? Fima yakhtaruhu laka, atas yang dipilih oleh Allah untukmu. La fi ma tahtaru li nafsika, bukan karena pilihanmu. Waktu ini kapan? Wa fil waqtil ladzi yurid, waktu yang dikehendaki Allah. La fil waqtil ladzi turid, ora waktu sing mok karepke. Siji, akan dani. La awakmu duwe kekarepan, duwe donga, duwe penjaluan sing urung diijabah karo Gusti Allah. Yakinlah tidak ada doa yang sia-sia. Tapi yang perlu Anda ingat, Allah ki menehi awakmu sesuai pilihan Allah, bukan pilihanmu. Di waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang kamu kehendaki. Umpamane Hasim donga, ya Allah, kula niku pengen rabi kali mbak-mbak sing modele pecel lele. Napa niku pecel lele? Perempuan penggemar cewek lemu-lemu. Soale kula kan kelasnya kaya GL Pro, apa kaya genjot langsung protol. Beda lah Gus Miftah kok kelasnya yo Isuzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Maka bojone yo SDSB, semok depan semok belakang. Umpama Hasim ki njaluk bojo, wayu, delalah intuke mrongos. Paman. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ora apa-apa 300.000. Kuwi ora kok Allah ora sayang karo Hasim. Tetapi menurut pandangan Allah, wong sing merongos kuwi mau luwe ape mung kuwi Hasim. Iki lho, adik-adik kita kandhani lho, anak-anak kita kandhani. Awake dhewe lak kadang-kadang lak gelone kuwi mau to. Duwe karep tapi dikae karo Gusti Allah tidak sesuai dengan karepe, akhirnya kecewa. Sesuatu yang menurut manusia itu jelek belum tentu jelek menurut Allah. Ijek kelingan babakan jodoh cah Surabaya. Ana bocah niku nangis umure 35 tahun mergo ora rabi. Napa ora rabi? Ora kok ora gelem rabi, mergo ora ana wong wedok sing gelem dirabi. Soale apa? Modale ora duwe, modele ora mlebu. Wokeh ning Jambon ngono kuwi wokeh ngono. Modale ora ana, modele ora mlepu. Akhire nangis. Bendina dilokke mbokne. Ndang rabile. Si mbok pengen ndang gendong putu. Eman-eman nggonmu sunat, ora ana bedane karo kran, mung nguyuh tok. Asih meneh. Kowe iki lak ra rapi-rapi sih, jangan-jangan sunatmu salah. Kowe kudu mok baleni. Kula wau jam 10 dionek-onekke kali Mas Dedi. Soale kula janji ana syuting Hotman Paris Show teng Inews TV. Lah kula lak ora iso mangkat. Soale lak kula mangkat dugi Ponorogo pasti jam 09.00 bengi. Padahal ngajine ronggon. Akhirnya daripada ngeboti syuting kula ngeboti wong jambon tak kandani. Ngono kuwi, ngono degane cengkir ora. Padahal Mas Dedi Dedi Corbuzier wau gelem syuting karo Hotman Pareso ngertine ana kula. Lah kula ora teko nesu-nesu. Saya dibohongi. Miftah, kamu dituduh menipu, Miftah. Lah kula mikir lah soalnya kula numpak pesawat rampung syuting niku jam 3, pesawat jam 5, mudun Yogyo setengah 7. Ngaji pertama ning Ponorogo lantai 3. Duh, banget. Ya Allah. Kayak sepanjang pengajian ini anginnya wush apa dualane saya baru paham inilah bedanya Ponorogo dengan Yogyakarta. Di Ponorogo banyak jalan berlubang, di Jogja banyak lubang berjalan. Masa Allah. Alah, ternyata saya baru sadar di Ponorogo itu ada Ponorogo lantai 2, lantai 3, dhuwur banget. Ke anginnya bauan teri, ya Allah. Jan ki sing teko lemu-lemu wis. Kula batin lak ning manggon ning dhuwur kaya ning pulung kae mau niku dua kemungkinan, siji beser, loro gampang kelon. Oh toh, wadem soalnya. Akhirnya saya minta maaf sama Mas Dedi, bro, sorry saya gak bisa ke Jakarta. Kula niku nyuwun sewu, Bu, lak mengurusi kula dhewe. Kula niku aja dikontrak acara TV kali Mas Dedi, rong tahun. Ben dina syuting, kula kali Mas Dedi gawe acara DM, Dedi Miftah. Niku acarane motivasi. Jadi pembawa acarane Mas Dedi kula sing ngisi kalau golek bintang tamu. Tapi nyuwun sewu, kula ora iso ngaji, ora iso blusukan ning pulung, ora iso blusukan ning ping. Macem-macem lah begitu kula ajeng tanda tangan niku kula mikir mosok uripku mung tek ning layar kaca lah kae sing mbok-mbok rondo sing ning desa kae sing ngopeni sapa kan aku jadi gak enak walaupun ya kalau sana uangnya jelas tapi kan amplopnya gak jelas sudah gak jelas dirampok karo Hasim yo ngalah Hasim sim ngono sarung koyo ngono mergane 1 juta sim sim 300.000 wis kelarangan no. Rai kelas kelas kelas kita mbak Eko comot oke naksir ke Wilusim kayaknya kalian sama ya wajahnya iya sama-sama bandoso mau. Akhirnya nopo bocah niki wau telepon kula nangis abah Yoli kulo didukani kali ibu lah nopo kulo kengdang rabi tapi rono cawe itu sing gelem karo aku ini akan saya buktikan menurut manusia jelek tapi menurut Allah itu baik milo manut tau karo Gusti Allah rungok nopo wih jumlo wih rungok nopo akhirnya kulo kandani wih moro neng Yogyo tunggu tiba neng pondok mosok neng sarkem aku moro neng pondok nangis nih kau itik beleng moro neng pondok wih ngapa ibu dawuh kula kapure rabi tapi rono wong wedok sing gelem kula rabi kula kedah pripun mbah kowe salah kamu mau nikah golek wong wedok salah kowe arep rabi kudu apel sing mau apeli sapa Allah sapa Allah soale sing ngatur jodohmu kuwi Allah kudune kowe njaluk karo Gusti Allah kowe rungokno lak jodoh kowe wis ana sing ngatur kok kowe rung ketemu jodoh barangkali kowe sing susah diatur rungokno kupingmu sim iki sapa sing gelem ngombe ora sida PHP matamu. Wes digo sing ping wae ditangkap. Ya. Iya. Lah aku ngombe apa? Kan aku wis kandha sing minuman kemasan iki aja mok suguhke aku. Aku ora bakal ngombe Fanta, Coca-Cola, Sprite, Pokari, soft drink, softtek. Aku ora mungkin ngombe. Akhire kula kandhani le kowe salah. Yen kowe kudune percaya karo dawuhe Gusti Allah. Jodhoku wis ana sing ngatur sapa Gusti Allah. Rego anggur karo rego apel, kuwi luwe larang rego anggur, tapi aku luwe seneng diapeli daripada aku dianggurin. Ngono. Masuk wae kan. Lah kula apel karo sinten, Pak? Allah. Carane pripun? Rungokno dawuh Ibnu Athaillah. Mata waqofa matlabun anta talibhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibhu bi nafsika. Kowe iki lak percaya karo Gusti Allah. Gusti, kula nderek jenengan. Sesuatu yang kelihatannya susah menjadi mudah. Tetapi kalau kamu percaya dengan kemampuanmu, sesuatu yang kelihatannya mudah menjadi susah. Kowe pasrah karo Gusti Allah. Kamu harus tahu, jodohmu diatur oleh Tuhanmu. Maka jangan pernah kamu tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Mulih. Amalane napa, Bah? Niki rungokno. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa nikman nasir. Cara selawate napa? Hasbi Rabbi jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Coba iki amalno iki. Karo denger-denger orang ngerokok ya. Hasbi Rabbi jallallah. Ma fi qalbi. Jos kuwi. Bocahku iki lho mabuk marane ning pondok ngenteni kula ning pendopo mburi karo ngene iki. Hasbi proses matamu. Iki wong mabuk tak kandhane. Dadi sakniki ning sarekem niku lak malam Jumat lak kula ora teko ngaji nika, sadrenge kerja mereka sok lawatan ning balik RW. Hasbi Rabbi direkam kirimi kula. Wis apa sing lawatan lonte bah masyaallah. Jos aku. Lonte bersolawat, wah keren tau ya. Lanjambon bersolawat biasa, tapi lonte bersolawat. Akhirnya bocah niki mara. Kula wene amalan hasbi Rabbi jalallah mulih peng pirabah jajalan pitung bengi. Lakwe salah ora oleh bojo ngomong aku. Cinta ditolak sarkem masih buka aku. Akhirnya mulih ben bengi nduk mangkat ning masjid. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ha ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Wis diamalke tenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rampung dong. Ya Allah, kula pengen rabi. Ora urusan kali sinten. Sing penting wedok kula purun. Amin. Mulih. Mangkat meneh salat. Allahu Akbar. Donga. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Mangkat meneh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesuk mangkat meneh. Ya Allah, kula pengen rabi. Kali sinten mawon rawa rondo ya rapopo. Mahmud Abbas ya rapopo. Mamah muda anak baru satu. Iya. Beda lah Hasim karo Mbak Eko Comoto kayak Sebastian. Sebatas teman tanpa impian. Iya. Malam ketujuh mulih. Isuk bar salat subuh ning dalan sikile dicokot ula. Delalah ula sing nyokot ula wedok. Bocah niki misuh-misuh bocah Surabaya to. Dancuk, dancuk. Aku ki njaluk bojo wedok kok diwenehi ula wedok. Begitu dicokot ula pingsan, blek gawa ning rumah sakit. Dari sinilah cerita cinta itu dimulai. Begitu masuk rumah sakit ketemu karo perawat ayu. Modele Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Berhari-hari di rumah sakit muncullah rasa cinta, perawat cinta dengan pasien, pasien cinta dengan perawat. Waiting tresno jalaran soko Salah waiting tresno jalaran soko dicokot ulah. Oh tresno. Berhari-hari di rumah sakit, akhirnya jatuh cinta, liri-lirian. Wow. Wow. Aku ngelirik kono, wow. Ngelirik kono, wow. Ngelirik mburi, weh. Lah tuwa kok ya weh aku ngono. Ya Allah. Akhirnya napa? Hari terakhir di rumah sakit diwanek-wanekke. Maune arepe ngomong ora wani, sing lanang arepe ngomong wedi mergo modale rono modele ra mlebu, sing wedok arepe ngomong ya ora wani, mosok wong wedok kok ngomong dhisik. Delalah li. Begitu keluar ke rumah sakit hari terakhir ono lagu, lagune Ida Laila. Lho kadang-kadang lagu iki penting kok. Mila awakmu pengen turu tangi isu, kowe gawe alarm lagu. Aja mau ngangong-ngangong tok. Kowe lak pengen tangi isu gampang alarm lagune apa? Bila Israel datang memanggil, tangi mesti we. Ini hari terakhir di rumah sakit krungu lagune Ida Laila. Lah sing tua-tua ngerti, lah nono ora ngerti. Lah ngene-ngene iki ngertine kimcil kepolen. Cendol dawet. Cendol dawet. Pamer bojo. Korban janji. Heh, korban janji ya, korban janji. Nah, teruske. Shalawat ala Nabi Muhammad. Iso ora? Ora iso gantol. Yuk. Yuk. HP-ne diangkat yuk. Flash-e duripke yuk. Yuk, yuk, nyanyi kurban janji versi solawat bersama Gus Miftah Asululi. Ayo lampu nih, ki patani, patani, patani, patani, lampu nih patani. Tanya solawatan yuk, mumpung wangi dari siji. Eh, niku lampu nih patani, flashnya durep ke, flashnya durep ke. Ibu-ibu sedang duwe HP cangkeme merenges nggih. Men ketok untune. Lampu lampu lampu lampu. Lampu matikan. Wes selawate sih, kalau mati pin dulu. Lampu. Ayo flash. Iki pateni wae iki. Apa tak gebuke wae? Ayo, gerake lampune bareng Gus Miftah. Berdiri dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun tibbil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ulangi sing banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Kowe lungo nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu. Engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat. Kamongko sholat tanda syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat koyo mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Sing banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil kulo badawa iha wafiatil abdan wasifaiha wa nuril absari wa diaiha wa nuril absari wa diaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Neh ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimang. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan. Diangkat sing dhuwur flashnya. Salli wa salim dan iman. Salli wa salim dan iman ala mada wal ali wal ashab iman wal orang bater. Salli wa salim ta iman ala mada Allah Allah. Salli wa salim ta iman ala mada wal ali wal ashab iman wal ali turunku koe ora wirang podo mangan lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal taring kasih donya ku sing isih ana. Salli wa salim ta iman Allah Allah. Salli wa salim ta iman wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal. Sekali lagi musiknya berhenti. Sing bener. Salli wa salim ta iman ala mada Allah Allah. Salli wa salim ta iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab bimang qad wada. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Jambon malam hari ini. Alhamdulillah. Karena lampunya mati, pengajian selesai. Terus mati. Eh? Nah, aku kesel ngene-ngene boyok ku lara, Bro. Kowe nemen ha? Ha? Ha? Bayaran matamu ku. Lalu ala Nabi Muhammad. Setengah loro. Lanjut ke ini kewau. Akhirnya napa? Hari terakhir di rumah sakit krungu lagune Ida Laila nduk. Lak ora ngerti, lak gemjil-gemjil kaya ping-ping kuwi ora ngerti. Ah sing tuwa-tuwa kaya jilbabe abang yang ngerti. Lagune napa? Rasa cinta pasti. Nyanyike iso ora? Iso ora? Iso ora? Ayo nyanyike. Ayo nyanyike. Ayo. 1 2 3. Ayo. Nyanyi Sim. Eh, sapa bakal isi? Ayo pakai mic. Kowe mbadok kacang wae gek. Malah kaya munyok. Ayo. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Ya. Hop hop. Mau ngono kuwi tak bernyawa. Ah. Raning nyat. Sik desa ganti weh cinta tak terpisahkan cak dikin panira panira kala gune lho taiku iki aja dolanan mergo taiku sagede gendongan paring kesempatan ngono ka lho ora kuwi ora gaul kok. Oh, sing iso apa? Iso apa? Lah apa ra iso? Desa, desa. Hah? Waduh, mundur alon-alon. Lagune piye lali aku? Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa? Kok ya ra iso wae kowe. Wah, ya ngono memet ndasku. Apa? Bawa puisi-puisian wae. Ono gelas isine kopi, walaupun cintaku kandas, aku tetap ngaji. Iya. Serah masuk. Begitu krungu lagu niki, sing lanang bengok. Dek! Apa Mas? Aku seneng karo kowe. Dijawab karo sing wedok. Aku yo ho-oh. Akhire rabi le. Amalane apa omong hasbi robbi jallallah. Mafi kolbi. Ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yang kok keri bro luki infak sewe cerewet baikat mau ya Allah yes mumpung ana adik-adikku anak-anakku yang ditinggal rabi wae yo hatiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Ho. Apa iki wis jamane? Cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni guru ya dikepui ayo rene gendang ngaji solawat ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana waghfir lana mamadong ya wasial karami huwal turja safatu likulli halim minal awali muktahimi sallu ala nabi Muhammad. Sesuatu yang indah menurut manusia belum tentu indah menurut Allah. Sesuatu yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Maka dikatakan wa asa ang takrahu sa'a wa khairul lakum wa asa ang tuhibu sa'a wa wasarul lakum. ana manuk mumbul dhuwur but tiba ning lubangan. Dinginan karena comberan. Ana sapi liwat utuk-utuk neletong nibani manuk. Dia mengatakan apa? Saya makhluk yang paling sial, sudah jatuh tertimpa teletong. Sesaat kemudian datang seekor kucing. Manuke niku didilati karo kucinge. Sang burung berpikir kucing ini akan menyelamatkan saya. Ternyata nopo? Begitu manuke resik dipangan karo kucing. Teletong yang tadinya menurut dia baik karena memberikan nyuwunse elek karena mambu membawa kebaikan. Kucing sing menurut dia akan menyelamatkan justru kemudian membuat dia mati. Inilah pandangan manusia. Maka kalau ukur pandangan manusia itu harus mengikuti pandangan Allah. Milo pasrah no urusanmu marang Gusti Allah. Ya, wasalaku ngwate kabeh hasbira billah. Ma fi qalbi khairul. Donga dalu menika kagem Jambon dan Ponorogo dan Indonesia. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Woi, sing little body ngate kae ra lungguh terus. Silitmu kebak wedi. Ayo. Sing khusus donga sarang-sarang dalu menika untuk Ponorogo dan Indonesia, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak ditato atine nyuwun kali Gusti Allah. Urung donga wis mulih tak dongake muga-muga bokonge udunen. Amin. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu ha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la terakhir ingkang langkung khusyuk hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Maha penyayang, ya Allah Maha pengasih. Perkenankanlah malam hari ini ya Allah, hati-hati kami senantiasa tertaut denganmu ya Allah. Perkenankanlah malam hari ini ya Allah, hati kami senantiasa mengingatmu ya Allah. Ya Allah ya Rob, jadikan mulut ini mulut yang pandai berzikir menyebut asmamu ya Allah. Jadikanlah hati ini senantiasa bertaut dengan asmamu yang mulia ya Allah. Jangan pernah engkau tinggalkan hati kami dari menyebut asmamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah mulut kami mulut yang pandai bertahlil, mulut yang senantiasa mengumandangkan tasbih dan tahmid, mulut yang senantiasa bersolawat, mulut yang senantiasa beristighfar dan memohon ampun atas semua dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, namun ampunan dan maghfirahmu lebih luas daripada lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah mulut ini senantiasa beristighfar memohon ampunanmu ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadikanlah mulut kami mulut yang pandai bertasbih ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Allahu Akbar, engkaulah Tuhan yang maha besar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang patuh. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang mengikuti semua perintahmu dan meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu baik engkau kepada kami ya Allah, tapi kebaikanmu kami balas dengan kemaksiatan dan kemungkaran ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang lunak, yang senantiasa bisa menerima hidayahmu ya Allah, yang senantiasa bisa mendengar nasihat dari para ulama-ulama-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang tawakal ya Allah, yang senantiasa memandang kebaikan dari kacamata-Mu ya Allah, senantiasa memandang keburukan dari kacamata-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, seringkali mata kami tertipu ya Allah, melihat sesuatu yang indah bagi kami padahal itu buruk bagi Engkau ya Allah, melihat sesuatu yang buruk bagi kami padahal itu indah bagimu ya Allah. Maka untuk itu ya Allah, malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bertawakal dan berpasrah diri kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, kasihilah mereka ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah di dalam kebaikan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu banyak kebaikan-kebaikan dari orang tua kami ya Allah, kami belum mampu membalasnya ya Allah, bahkan cenderung kami durhaka kepada mereka ya Allah. Jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka ya Allah. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk membalas kebaikan mereka ya Allah. Jangan pernah engkau panggil mereka ya Allah sebelum kami berbuat baik kepada mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, dengan segala persoalan dan problem hidupnya ya Allah, kami mintakan di acara yang baik ini ya Allah jalan keluar dan solusi dari masalah yang dihadapinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir dalam keadaan susah ya Allah, berikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Siapapun yang hadir dengan penuh kesulitan ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan-kemudahan ya Allah. Siapapun yang hadir mempunyai hajat, cita-cita dan doa yang belum terkabulkan ya Allah,